Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتنا في الدين رحمني ورحمكم الله. Melanjutkan kitab Akhlaqul Ulama, kita masih pada bab yang menerangkan tentang akhlak para ulama yang sepantasnya untuk bisa ditiru dan meninggalkan akhlak-akhlak tercela yang tidak sepantasnya dimiliki oleh orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada ilmu dan mengikuti ulama. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, akhir bab yang kita sebutkan adalah ucapan Al-Imamul Ajurri yang menerangkan bahwasanya dahulu para ulama salaf berbicara dalam permasalahan ilmu, permasalahan agama itu dalam bentuk saling menasihati. Ada kalanya mereka memberi faedah atau diberi faedah, mereka yang mengajar atau mereka yang diajar, mereka yang menegur atau mereka yang ditegur. Tidak ada egois, mukabaroh, ya, sombong, angkuh dengan kelebihan yang ada pada mereka. Tidak ada mereka saling berdebat, mempertanyakan hal-hal yang belum terjadi. Bagaimana kalau terjadi? Tidak mempertanyakan hal-hal yang memperumit masalah. Tidak mempertanyakan hal-hal yang menyudutkan orang lain. Dan tidak pula mereka barakallahu fikum melakukan hal-hal yang telah mereka ketahui itu sedikit manfaatnya atau bahkan tidak ada manfaatnya untuk agama mereka, sehingga orientasi mereka kalaupun bertanya adalah pertanyaan yang mereka membutuhkan untuk mengamalkannya. Naam, bukan perdebatan yang saling menuntut kesalahan orang yang didebatnya. Fala haula wala quwata illa billah. Yang demikian beliau melanjutkan dalam riwayat yang ke-92. Qala rahimahullah Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Al-Husain Al-Ajurri, أخبرنا أبو بكر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة ابن سعيد Qala hadatsana Sufyan ibn Uyainah. Qala hadatsana Sufyan ibn Uyainah an Az-Zuhri an Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas an abihi. Dengan riwayatnya, beliau meriwayatkan dari Sa'ad ibn Abi Waqqas as-sahabi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'zamal muslimina fil muslimina jurman rajulun sa'ala an amrin lam yahrum faharuma min ajli mas'alatih waliyadhu billah. Sesungguhnya seorang muslim yang paling besar dosanya atas muslim yang lain, berarti ini kezaliman, berarti ini kesalahan, berarti ini akhlak yang tak sepantasnya diambil, kita menjauhkan darinya. Sesungguhnya muslim yang dosa atas muslimnya itu adalah sangat besar, rajulun sa'ala an amrin, seseorang bertanya tentang suatu perkara, lam yahrum, dahulu itu tak diharamkan, faharuma min ajli mas'alatih, itu diharamkan dengan sebab pertanyaan dia. Naam. Wal hadithu fi sahihain. Hadith ini ada di riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Seorang muslim yang dosanya besar terhadap muslim yang lain adalah ia bertanya tentang suatu perkara yang tidak diharamkan sebelumnya dan menjadi haram dengan sebab pertanyaan dia. Akhirnya semua orang menjadi susah. Nah, dahulu dari kalangan Bani Israel, Allah mengisahkan dalam suratul Baqarah, dan Bani Israel adalah penggambaran orang-orang yang kurang pandai, pintar tapi tak pandai dalam mengamalkan ilmunya, sehingga kepintaran mereka tidak membawakan hidayah untuk mereka. Allah memerintahkan kepada mereka untuk menyembelih sapi atas sebuah peristiwa yang terjadi di antara mereka. Asalnya semua sapi boleh disembelih. Sembelihlah seekor sapi, ambil sapi, sembelih, selesai. Akan tetapi sifat mu'anadah, pembangkangan yang buruk yang ada pada mereka, yang seringkali bertanya tidak dalam kebutuhan, yang seringkali mempertanyakan hal-hal yang tidak ada maslahatnya. Tanya, sapinya yang seperti apa? Warnanya apa? Ciri-cirinya bagaimana? Allah mengatakan hampir-hampir saja mereka tak bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dengan sebab sulitnya untuk melaksanakan perintah Allah. Akhirnya semua sapi jadi gak boleh, kecuali sapi yang telah disebutkan ciri-cirinya tersebut. Contoh penggambarannya dari perbuatan Bani Israel yang mempertanyakan hal-hal yang tak dibutuhkan. Demikian pula hal yang serupa apabila terjadi di tengah kaum muslimin, maka itu amat tercela. Sehingga dengannya lah Nabi SAW seringkali menutup masalah dengan tidak merincinya, rahmatan bil muslimin, karena beliau mengasihani umatnya, agar tidak Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan perkara-perkara tersebut dengan sebab naam perkara yang terjadi setelah hukum yang awal itu turun kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga secara asal tidak diperkenankan seseorang untuk memperbanyak pertanyaan dalam perkara yang dia tidak membutuhkan. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan, La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Janganlah kalian mempertanyakan wahai kaum muslimin pertanyaan-pertanyaan yang apabila itu diungkapkan untuk kalian, dijawab untuk kalian, akan memperburuk keadaan kalian. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibutuhkan. Tayyib, ini hadis yang beliau sebutkan yang menegaskan bahwasanya para ulama salaf meninggalkan pertanyaan ta'amuk, meninggalkan pertanyaan ta'annud, pertanyaan yang berlebihan yang tidak ada manfaatnya, dan bahkan cenderung membawa mafsadat bagi mereka yang bertanya dan yang lainnya. Qala rahimahullah, dalam riwayat yang ke-93, akhbarana Abu Bakrin qala hadatsana Ahmad ibn al-Hasan ibn Abdul Jabbar as-Sufi Abu Abdullah qala hadatsana Abu Talib Abdul Jabbar ibn Asim qala hadatsana Ubaidullah ibn Amr ibn Abdul Malik ibn Umair an Warid maula al-Mughirah ibn Syu'bah an al-Mughirah ibn Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an naha an qila wa qala wa kasrati as-su'al wal hadithu fi sahihain. Dengan riwayatnya yang sahih, dan hadis ini diriwayatkan dari Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Bukhari pula dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melarang dari qil wa qal. Katanya sih demikian, dikatakan demikian. Naam. Seorang menukil katanya dan katanya. Ini yang pertama. Wa kasratu su'al dan melarang dari banyak bertanya. Seperti riwayat yang pertama, larangan beliau sallallahu alaihi wasallam dari banyak bertanya. Yang pertama adalah dahulu syariat itu masih turun di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikhawatirkan apabila pertanyaan itu terus berulang, yang menunjukkan semangatnya mereka mau mengamalkan, atau mungkin kesalahan mereka karena ta'annud berlebihan, memberat-beratkan, akhirnya menjadi diwajibkan. Kenapa? Adanya jawaban dari Nabi itu adalah sumber syariat. Nah, sehingga dikhawatirkan apabila seseorang bertanya akan menjadi wajib dengan sebab sebuah pertanyaan yang datang. Naam. Maka beliau menyebutkan, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala mendiamkan dari kalian itu adalah bentuk kasih sayang buat kalian. Jangan dipertanyakan. Amalkan seperti Allah telah mendiamkan hukum tersebut. Telah disebutkan syariatnya demikian, amalkan seperti yang disyariatkan. Itu yang pertama alasannya, yaitu syariat masih turun, sehingga banyak bertanya, mempertanyakan hal-hal yang tak diharamkan sebelumnya, itu dilarang. Dan yang kedua adalah dahulu termasuk daripada perbuatan buruk Bani Israel yang tadi kita sebutkan, mereka suka mempertanyakan hal-hal yang sudah jelas, bukan dalam rangka untuk diamalkan, tapi karena memang mereka melampaui batas dalam bertanya, sehingga mereka dipersulit dengan sebab pertanyaan yang mereka berikan. Adapun di zaman sekarang, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, amalan atas ayat Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui, para ulama, apabila kalian tidak mengetahui, maka dibolehkan bertanya. Tapi dalam hal apa? Hal yang kita membutuhkan. Hal yang kita apabila enggak dirinci, enggak dijelaskan, maka kita bisa keliru. Dan kita bertanya dengan keikhlasan kita, memang kita sebagai talibul ilmi, orang yang membutuhkan manfaat dan nasihat atas pertanyaan tersebut. Bukan pertanyaan ta'annud, bukan pertanyaan ta'amuk, tanattu', berlebihan, ya, yang kita tidak berkebutuhan padanya. bukan itu, maka boleh. Bisa dibedakan ya pertanyaan yang dimaksud. Sehingga Nabi SAW membenci orang yang banyak bertanya. Adapun dalam riwayat yang kedua yang beliau menyebutkan naha an qila wa qal, melarang dari qila dan qala, karena agama ini dibangun di atas kejelasan. Siang dan malamnya itu sama, sama-sama terang benderang. Tidak ada dalam perkara agama itu yang syubhat kecuali harus ditinggalkan. Enggak tahu hukumnya, tinggalkan. Apa hukumnya? Enggak tahu, tinggalkan. Sederhana. Mana yang halal, mana yang haram? Kata Nabi SAW, bayyin. Itu sudah ada hukumnya. Tinggal kalian pelajari dan amalkan. Naam. Mana yang tidak jelas, tinggalkan. Mana yang jelas, diambil. Pada dasarnya, prinsip dalam agama kita cukup sederhana. Ada di sana perkara-perkara yang syubhat yang kata Nabi SAW, tinggalkan saja. Gak tahu hukumnya, syubhat, rancau, tinggalkan. Tinggalkan artinya jangan diamalkan, tanya pada orang yang ahli di bidangnya. Bukan semakin disebarkan sehingga menjadi syubhat. Naam. Maka tanyakan pada orang yang ahli padanya sehingga kita akan keluar dari syubhat, karena agama kita dibangun di atas terang benderang, tidak ada perkara yang meragukan padanya. Nah, maka siapa yang dia meninggalkan perkara yang syubhat, maka sungguh ia telah menjaga agamanya, dan siapa yang dia terjatuh dalam perkara yang syubhat, maka sungguh dia akan terjatuh dalam perkara yang dilarang. Nah, ini dalam kadar pertanyaan yang diperbolehkan dan mana kadar pertanyaan yang tidak diperbolehkan. Maka sampai di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Maka sepantasnya kita menjadi orang yang mawas, bertanyalah dengan pertanyaan yang bijak. Qala rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an qila wa qal, ini lebih menegaskan kepada kita tentang sebuah prinsip dalam agama kita berdalil dengan menggunakan sanad. Ya. Berdalil dengan menggunakan sanad. Tidak sepantasnya seseorang menukil sebuah berita dalam perkara-perkara yang dia membutuhkannya dengan katanya sih. Katanya dia butuh dalam masalah itu. Dia menukil masalah itu dan dia menyampaikan. Itu tanda butuh paling minimalnya. Atau bahkan dia butuh untuk mengamalkannya sendiri. Ya kalau dia tidak butuh ngapain dia nukil? Kalau dia tidak butuh kenapa dia sampaikan? Kenapa dia ketik? Ya, kenapa dia ketik di medsos kalau dia tidak butuh? Nah, cukup orang yang pandai itu dia mengambil yang dia butuhkan. Enggak dia butuhkan ya, dia tinggalkan. Nah, maka kalau dia membutuhkan, dia harus menukil. Dia harus menyampaikan. Maka sebagai seorang muslim, barakallahu fikum, dimanapun kita berada, apapun kompetensi kita, keahlian kita di bidang apapun, maka prinsipnya adalah jauhi qila wa qala. Kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari banyak perkara yang mafsadat. Kita akan diselamatkan oleh Allah dari banyak perkara yang mafsadat dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Meninggalkan apa? Qila wa qala, katanya dan katanya. Ambil yang kita memang mengetahui positif ilmunya, tinggalkan apa yang kita tidak mengetahui. Berikan apa yang sepantasnya diberikan pada orang yang bisa menjawab. Bukan kapasitas kita, selesai. Tidak ada tuntutan bagi kita untuk wajib menjawab. Tentang pertanian, biarkan dia insinyur pertanian yang menjawab. Tentang pembangunan ada ahlinya, arsitek dan teknik sipil. Iya, dalam bab mekanik, permesinan, di sana ada bidangnya. Dalam urusan dakwah, diniyah, amalan keagamaan, ada orang yang di bidangnya. Jangan ceroboh, jangan menjadi orang yang sok bisa. Naam. Taklim jarang, sedikit menyinggung. Mudah-mudahan ada yang tersinggung dan berubah. Naam. Sedikit majelis yang bisa dihadiri, alasan capek, kerja, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Akan tetapi tampil di medsos sebagai Syekhul Islam, ya, pandai menukil dan pandai menjawab. Tidakkah kita takut pada diri kita? Barakallahu fikum. Akan menjadi bala apa yang telah kita lakukan tersebut. Maka minimalnya kita meninggalkan hal-hal tersebut, Allah akan selamatkan diri kita dari hal-hal yang mafsadat. Ya kalau yang kita nukil itu benar, wong kita bukan ahlinya. Nah, ya kalau kita benar, bukan keutamaan, kebetulan. Wong bukan ahlinya bisa jawab. Ya, itu kebetulan, bukan keutamaan, bukan kemuliaan. Nah, maka barakallahu fikum, sebaiknya, sepantasnya seorang muslim dia mawas diri, memperhatikan dirinya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dia dari perkara-perkara yang dia tidak inginkan. Berbicaralah dalam perkara yang bicara itu akan memberi manfaat kepada diri kita. Naam. Tayyib. Qala rahimahullah akhbarana, dalam riwayat yang ke-94, akhbarana Abu Bakrin, qala hadatsana Ja'far ibn Muhammad As-Sandali, qala hadatsana Ahmad ibn Mansur Ar-Ramadi, qala hadatsana Abu Nadhr yakni Ad-Dimashqi, qala hadatsana Yazid ibn Rabi'ah, qala sami'tu Abul Ash'ath yuhadditsu 'an Thauban. Dengan riwayatnya, beliau Al-Imamul Ajurri meriwayatkan dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal, sayakunu aqwamun min ummati yataghallatuna fuqaha'ahum bi'udhalil masail ulaika shiraru ummati. Akan terjadi suatu kaum dari umatku, mereka itu mengutarakan pertanyaan-pertanyaan yang rumit terhadap para ulama'nya, para ahli fikihnya, para ahli agamanya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang mempersulit mereka. Dijawab masalah, enggak dijawab jadi masalah. Naam. Ulaika syiraru ummati, mereka ini adalah umat terburuk dari kalangan umatku. Hanya saja hadis ini disebutkan oleh pentahqiq. Naam, Syalbani mengatakan padanya ada seorang perawi matruk, dhaifun jiddan, dan masuk dalam silsilah al-hadis dhaifah. Naam. Makna dari hadis ini barakallahu fikum, bahwasanya akan ada suatu kaum yang ia mempersulit seseorang untuk menjawab, mempersulit ulamanya, ahli fikihnya, ahli agamanya menjawab pertanyaannya. Dan dikatakan oleh Nabi SAW, mereka adalah umatku yang paling buruk. Hanya saja seperti yang disebutkan, riwayat ini adalah dhaif, tidak dijadikan dalil dengannya. Dan kita dicukupkan riwayat yang sebelumnya untuk meninggalkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibutuhkan, dan terlebih itu mempersulit atau mendatangkan fitnah waliyadzu billah. Riwayat yang ke-95, qala akhbarana Abu Bakrin qala hadatsana Ja'far As-Sandali qala hadatsana Al-Hasan Muhammad ibn Al-Hasan Muhammad Az-Za'farani qala hadathana al-Hasan ibn Muhammad az-Za'farani qala hadathana Ali ibn Bahr al-Qattan qala hadathana Isa ibn Yunus qala hadathana al-Auza'i an Abdullah ibn Sa'ad an Sunabihi an Muawiyah ibn Abi Sufyan an an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil ughlutat. Naam. Beliau membawakan dengan riwayatnya, dengan sanadnya dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, bahwasanya Nabi SAW melarang dari ughlutat. Ughlutat kita singgung di kajian yang sebelumnya, yaitu dari kata ghalita yang artinya keliru, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang menggelincirkan orang yang menjawab. Naam. Ada kalanya dia bisa menjawab dan salah, ada kalanya dia tidak menjawab dan disalahkan. Naam, ughlutat. Qala Isa, Isa bin Yunus, beliau mengatakan, wal ughlutatu ma la yahtaju ilaihi min kaifa wa kaifa. Di antara bentuk ughlutat, pertanyaan-pertanyaan yang tak bermanfaat itu adalah ia pertanyaan yang tak dia butuhkan, dan dia menanyakan bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini. Nah, yaitu pertanyaan bagaimana, bagaimana yang sebelumnya telah kita singgung, bagaimana kalau begini, padahal itu belum terjadi. Nah, kalau di zaman kita sekarang pertanyaannya bagaimana Ustaz, nanti kalau terjadi sebuah fitnah yang para guru dan para ustadz itu kena fitnah semuanya, kemudian pada fitnah tersebut naam dan seterusnya. Kalau dibalik pertanyaan, ada kejadian enggak? Enggak ada. Maka yang dipahami dari pertanyaan yang demikian, seperti dia berharap dan tidak ada husnudzon kepada orang-orang yang dipertanyakan dengan kebaikan, enggak ada husnudzonnya, dan ada harapan yang buruk dari dia akan terjadi hal tersebut. Innallaha inda husni abdil mu'min, Allah itu mengikutin kehendaknya hambanya yang mu'min. Tak perlu berandai-andai dan berpikiran yang tidak-tidak. Banyak husnudzon dan bertawakal kepadanya. Beramal yang baik, berusaha yang baik, dan berharap yang baik. Naam. Ustaz, bagaimana kalau seandainya istri saya meninggal, kemudian anak saya masih kecil-kecil dan banyak? Istrimu masih sehat? Sehat? Sakit? Enggak. Kenapa pertanyaan begitu? Apakah engkau berharap istrimu cepat meninggal dan anakmu kesusahan? Dan kamu juga kesusahan? Kenapa engkau tidak berhusnudzon kepada Allah? Allah tidak akan menelantarkan saya dan tidak akan mungkin memberikan sesuatu yang berat bagi saya dan untuk anak saya, dan Allah akan memberikan kebaikan untuk istri saya dan tidak mewafatkannya kecuali dengan kebaikan. Kenapa enggak berharap demikian? Ustaz, bagaimana kalau nanti terjadi anak saya itu susah diatur, apa yang harus saya lakukan? Lah, anakmu susah diatur enggak? Enggak. Gampang-gampang aja. Itu diantara bentuk pertanyaan-pertanyaan bagaimana, yang bagaimananya itu tidak bermanfaat. Naam. Nah, kalau pertanyaan bagaimana itu yang bermanfaat, contohnya Ustaz, bagaimana cara menyelesaikan bangunan masjid itu sampai dak dalam waktu tempo 2 bulan. Nah, kalau itu segera hubungin pengurus, insyaallah akan disebutkan rincian jawabannya. Ada ahlinya kan tadi, Naam, yang menjawab. Itu insyaallah bermanfaat. Ustaz, bagaimana kita membangunkan fasilitas yang memadai untuk santri-santri kita yang baik? Kita berharap Ustaz, santri kita menjadi kedepannya adalah teladan bagi adik-adiknya dan kebanggaan buat orang tua dan salafiyin berikutnya. Dan ma'had kita akan menjadi ma'had yang menjadi contoh buat ma'had yang lain. Fasilitas apa yang kita butuhkan? Bagaimana mengadakannya? Nah, begitu. Itu pertanyaan yang bagaimananya itu memang belum ada, tapi bermanfaat insyaallah. Naam. Ustaz, bagaimana caranya membangun kedekatan dengan anak, yang agar dalam memberi pelajaran ataukah contoh pada mereka itu mudah? Karena mohon maaf Ustaz, selama ini saya kalau mengasih tahu anak, terutama anak saya sendiri, kurang didengarkan. Naam. Pertanyaannya bagaimana? Kejadiannya mungkin belum ada, akan tetapi mungkin terjadi. Dan itu memberi manfaat karena dia pengen mengamalkannya dan menerapkannya. Naam. Bukan memberikan pertanyaan dengan bagaimana, yang bagaimana itu tidak dibutuhkan oleh kita. Naam. Ustaz, bagaimana kalau kita mendarat di bulan? Sholatnya menghadap kemana? Pertanyaannya terlalu jauh. Yang ditanya juga bingung karena belum pernah ke bulan. Nanti kalau antum sudah ajak kita jalan-jalan ke bulan, nah baru diutarakan pertanyaannya. Semoga pada saat itu sudah ada yang ahli dalam menjawab. Seperti yang beliau katakan, jangan percepat turunnya azab Allah dengan pertanyaanmu yang tidak bermanfaat. Kalau itu belum terjadi, tunggu waktu terjadinya, sehingga akan datang orang-orang yang Allah kirim dengan hikmahnya untuk menjawab pertanyaan sesuai keadaan pada masa tersebut. Telah lewat riwayat yang telah disebutkan. Tayyib, demikian. Yaitu, para ulama mereka meninggalkan pertanyaan-pertanyaan ukhlutat, dan dikatakan oleh Imam Isa ibn Yunus rahimahullah, ukhlutat adalah pertanyaan yang tidak dibutuhkan. Seperti halnya seorang tanya bagaimana, bagaimana, bagaimana ini. Yang bagaimananya itu dia tidak membutuhkan. Tambah satu lagi, Ustaz, bagaimana supaya saya rajin taklim? Nah itu bagaimana yang bermanfaat. Bagaimana saya bisa meninggalkan maksiat? Bagaimana saya meninggalkan ketergantungan dengan medsos? Bagaimana meninggalkan hal-hal yang berbau maksiat? Bagaimana mengajarkan anak-anak itu kalimat yang bijak? Bagaimana meninggalkan latah? Tahu latah? Bukan latah, uzza dan mana? Ya. Kalau itu ibadahnya kaum musyrikin. Latah, uzza, mana? Yang dikatakan oleh Allah, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra? Tuhan-tuhan, berhala-berhalanya kaum musyrikin. Yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana qad ya'isahu an ya'budahul musallun fi jaziratul arab walakin tahrisha bainahum. Setan itu telah merasa bosan untuk menyeru dan putus asa untuk mengajak berbuat syirik menyembah Lata, Uzza, Manat terhadap bangsa Arab, terhadap kaum muslimin, setelah diajarkan sunnah dan tauhid oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, tapi tidak untuk menanamkan permusuhan di antara kalian. Tapi tidak untuk menanamkan perselisihan di antara kalian. Apapun bahannya, apapun masalahnya, apapun pertanyaannya, kalau untuk kalian berselisih gampang buat setan. Tentang anak, kasih pertanyaan. Satu malam udah habis pembahasan. Tentang keluarga, tentang pekerjaan, apalagi tentang fitnah. Bisa sampai malam antar malam. Dapat manfaat? Tidak. Yang terdapat adalah semakin berselisih dan berselisih. Kenapa? Karena syaitan tidak akan pernah istirahat mencari kesempatan untuk membuat kalian berselisih. Naam. Dari kata latah tadi ya. Latah itu adalah gampang seseorang itu ngikut dalam suatu perkara. Lihat itu aneh, lihat itu beda, gampang dia menukil. Kil wal khol. Katanya dan katanya. Kenapa dia katakan? Karena ini, wah kayaknya belum diposting hari ini. Nah, katanya sih ini yang hangat, katanya ini sih yang viral. Apa manfaatnya? Apa ya kira-kira ya? Ya, biar tambah berkeringat, ngisi waktu. Ya, kayaknya kalau enggak diangkat enggak rame. La haula wala quwata illa billah. Allah mengatakan wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzaghu bainahum. Dan katakanlah wahai Nabi kepada umatku, kepada kaum muslimin, kepada kalian wahai salafiyin, ahlus sunnah wal jamaah, warga RTQ dan sekitarnya. Ya, katakan kepada mereka kaum muslimin, umatmu wahai Nabi, yaqulu allati hiya ahsan, hendaknya mereka berkata dengan yang lebih baik. Lebih baik untuk dirinya, lebih baik untuk sekitarnya, untuk anaknya, istrinya, keluarganya. Naam. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Sungguh setan itu selalu mengintai mereka untuk membuat perselisihan. Di mana? Untuk siapa? Bagaimana? Itu keahlian dia, maka waspadalah. Ya, dia terus mengintai kalian. Inna syaitana kana insana aduwan mubina. Setan itu untuk manusia adalah musuh yang nyata. Naam. Qala rahimahullah dalam riwayat yang ke-98 akhbarona la 97 oh tadi 96 ya kelewatan dua riwayat akhbarona Abu Bakrin qala haddatsana Ja'far Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad Al-Bardu'i fil Masjidil Haram qala haddatsana Yusuf ibn Abdul A'la qala haddatsana Abdullah ibn Wahab qala akhbarana Maslamah ibn Ali an Salih anil Hasan qala dari Al Hasan Al Basri rahimahullah al Imam beliau mengatakan inna syirara ibadillahi qaumun yuhibbuna syiraral masail yu'immuna biha ibadallah kata Al Hasan Al Basri sesungguhnya hamba Allah yang paling buruk adalah kaum yang menyukai pertanyaan-pertanyaan yang buruk yang membuat bingung orang lain dari kalangan hamba-hamba Allah. Ya, apa kategorinya tadi? Kalau dijawab salah, kalau nggak dijawab juga salah. Minimalnya kalau dijawab enggak mendapatkan faedah. Itu kategori dari ukhluthat. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Nah, sehingga dari sini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah pantas mungkin bagi kita kiranya membuat koleksi kamus, rangkuman kata-kata atau pertanyaan sekiranya kalau kita tanya besok itu memberi manfaat kita. Ya tadi contohnya saya butuh mengutarakan pertanyaan ini besok kepada fulan, bagaimana keadaan dia sekeluarga, baik-baik saja atau butuh dibantu. Mungkin baik pula kita akan menanyakan bagaimana cara menyelesaikan beberapa masalah ini. Saya belum bisa belajar nahwu. Saya sudah tinggal di pondok 5 tahun dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Tapi saya belum bisa hadza kitabun. Bagaimana dibacanya itu? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dibaca mi kok enggak ma? Bismi kenapa kok enggak bisma? Naam. Saya sudah 5 tahun di pondok, tapi saya belum bisa membaca dengan baik tajwidul Quran dan semisalnya. Buat rangkuman pertanyaan sekiranya itu diutarakan maka akan memberi maslahat untuk kita. Naam. Bukan pertanyaan yang akan membuat rumit orang lain dan diri kita. Naam. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah wa salamah. Dalam riwayat yang ke-97 qala rahimahullah akhbarana Abu Bakrin qala hadatsana Ja'far ibn Muhammad As-Sandali qala akhbarana Az-Za'farani qala hadatsana Abdul Wahhab ibn Atha an Imran ibn Hudair an Rafi' Abi Katsir qala Ali ibn Abi Thalib yauman sebuah athar dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan pada suatu hari saluni amma syi'tum bertanyalah kalian kepadaku sekehendak apa yang kalian suka faqala ibnul qawa ini disebutkan oleh ahli sejarah beliau adalah salah satu dari pasukan khawarij yang memberontak kepada Ali bin Abi Thalib akhirnya naam. Apa yang dilakukan oleh Ibnul Qawwa? Dia mengatakan, "Masawadul ladzi fil qamar." Karena tadi disuruh oleh Ali tanya apa yang kamu suka. Beliau tanya, "Apa itu warna hitam yang ada di bulan?" Jauh ya pertanyaannya. Pernah lihat bulan? Warnanya apa? Putih terang, Masya Allah. Ada warna hitamnya sedikit. Nah, ditanya, itu warna hitamnya apa? Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qatalakallah, ala sa'alta amma yanfa'uka fi dinika fi dunyaka wa akhiratik? Naam. Qatalakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikanmu semangat untuk berubah dengan yang lebih baik. Maknanya demikian. Tidakkah kau bertanya sesuatu yang lebih memberi manfaat untuk dunia dan akhiratmu? Itu adalah ayat dari ayat-ayat Allah dihapusnya malam. Dijawab oleh Ali, tapi dengan doa yang menunjukkan pengingkaran Ali atas pertanyaan tersebut. Ya, bertanya sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka dikatakan Ali apa? Tanyalah sesuatu yang memberi manfaat dunia dan akhiratmu. Qala rahimahullah akhbarana Abu Bakrin qala hadatsana Ja'far ibn Muhammad As-Sandali qala hadatsana Al-Fadl ibn Ziyad qala sami'tu Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal Al-Fadl ibn Ziyad, beliau mengatakan, aku mendengar Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal rahimahullah mengatakan, beliau mengatakan, li rajulin alaha alaihi fi taq'idil masail. Beliau berkata kepada seseorang yang mendesaknya, mendebatnya dalam permasalahan-permasalahan fikih. Yang itu kaitannya sama beberapa masalah perbudakan. Faqala Ahmad, maka Imam Ahmad mengatakan, tas'alu an 'abdin baina rajulain, engkau bertanya tentang bagaimana bermuamalah menyikapi seorang budak yang dia dimiliki oleh dua orang. Dahulu masih ada perbudakan. Naam. Yang nampak dari pertanyaan Al-Imam Ahmad, hamba Allah ini diketahui tak butuh pertanyaan tersebut. Ya, budak dia enggak punya. Beli saja tak bisa. Ya. Dia mempertanyakan tersebut, bagaimana tentang budak yang dia dimiliki dua orang, bagaimana ngurusinya? Karena budak itu hasil kerjanya adalah milik tuannya. Lah kalau dia kerja, siapa yang ngambil duluan? Rinciannya bagaimana? Berkata Imam Ahmad, sal anis salati wa zakah syai'an tantafi' bihi wa nahwi hadza wa nahwa hadza. Naam. Tanya saja kamu dalam masalah salat, zakat, atau sesuatu yang lainlah yang membuat engkau bermanfaat, yang semisalnya mata kulufi sa'im ihtalam. Naam. Kemudian ditanya, ayo, apa hukumnya orang yang puasa dan dia mimpi basah? Naam. Ditanya demikian. Faqala ar-rajulu la adri. Ditanya balik, ternyata dia tak tahu. Dia tanya tentang masalah budak yang dia berkewajiban untuk puasa, yang dia juga bisa terjadi padanya itu ihtilam, mimpi junub. Dan dia tidak tahu, la adri, saya tak tahu. Faqala Abu Abdullah, maka Imam Ahmad lalu mengatakan, tatruk ma tanfa bihi. Engkau meninggalkan pertanyaan yang itu bermanfaat untukmu. Wa tas'alu an 'abdin baina rajulain, dan engkau bertanya tentang budak yang dimiliki oleh dua orang. Pengingkaran dari Imam Ahmad, seorang yang bertanya bertele-tele, hal yang jauh, yang dekat dia lupakan. Al-Hasan beliau mengatakan, fi sha'im ihtalam la syai'a alaih. Dalam riwayat yang lain Al-Hasan ditanyakan tentang hal tersebut dan beliau menjawab, jawabannya sebenarnya sederhana, ya enggak ada apa-apanya, wong dia mimpi, tapi itu enggak ada kaitannya sama puasanya. Orang puasa itu akan batal kalau dia makan dan minum dan bersetubuh dalam, ataukah ber, ya, jima dalam keadaan dia sadar. Lah kalau dia cuma mimpi, sesuatu yang dalam mimpi itu tidak ada dalam pembahasan fikihnya, enggak ada hukumnya karena tidak sengaja begitu. Nah, Kata Al-Hasan, tidak ada hukumnya. Hanya saja beliau menasihatkan segera mandi. Seperti yang disebutkan hal tersebut dinasihatkan dari Jabir bin Yazid ketika beliau ditanya tentang seorang yang berpuasa dalam keadaan dia mimpi. Maka tidak ada hukuman baginya, akan tetapi dia hendaknya bersegera mandi. Wallahu ta'ala a'lam. Ikhwatana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian athar yang disebutkan dari para ulama salaf dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya kita sebutkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang sepantasnya seseorang membekali dirinya walaupun itu dalam masalah tanya. Sudahkah kita bijak dalam pertanyaan kita? Sudahkah kita insaf dalam pertanyaan kita? Di zaman ini, zaman penuh dengan fitnah, pertanyaan kerap kali diangkat, diberikan tidak dalam rangka memberi solusi atau dalam rangka untuk diamalkan, dan kerap kali diangkat untuk memberi fitnah. Dijawab jadi masalah, enggak dijawab semakin menjadi masalah. Ada kalanya perkara tersebut tidak terjadi, dan ada kalanya kalau masalah itu terjadi dengan pertanyaan tersebut akan menjadi semakin runyam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan memberikan na'am hidayahnya untuk kita menjadi lebih bijaksana ke depannya dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berakhlak dengan akhlaknya para ulama, yang bertanya dengan pertanyaan para ulama dan menjauhi daripada akhlak-akhlak mereka yang mengklaim sebagai orang yang mengikuti ulama hanya saja seperti yang beliau katakan dalam riwayat yang sebelumnya, mereka adalah orang-orang yang jauh dari akhlaknya para ulama dan bahkan kepada akhlaknya para sufaha, juhala, para humqa dan mughaffalin, orang-orang yang mereka itu tidak pandai, yang cenderung bodoh dan dungu, itu lebih utama dekat dengan mereka daripada akhlaknya para ulama. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk kita dan mereka dan menyelamatkan kita dan orang-orang yang kita cintai dari akhlak-akhlak tercela tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas kekeliruan. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.